Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Masail Jahiliyah lil 'Alama al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kemarin kita ambil masalah yang ke-101. Tetapi kemarin Abu Abdillah Ahmad mengingatkan pada masalah yang ke-100 belum semua kita baca. Pada masalah yang ke-100 yaitu al-istidraku wal iqtirahu 'ala Allah. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, mereka itu memprotes. Nah, memprotes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memprotes apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, di antara yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala, atahakkumu 'ala Allahi kama fil ayati sabiqati. Mereka itu mengajukan usul tahakkum kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada ayat yang sebelumnya. Kalau pada ayat yang sebelumnya orang-orang ahlul jahiliyah mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada seorang yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada salah seorang dari dua kabilah yang memiliki kemuliaan dan kehormatan di sisi kami? Nah, yang mereka inginkan, kenapa Al-Quran itu tidak turun kepada salah seorang dari dua orang yang memiliki kemuliaan, yaitu Al-Walid Ibnul Mughirah, mewakili orang-orang Mekah, atau kepada Habib Ibnu Umar atau Urwah bin Mas'ud, mewakili orang-orang Taif. Kalau seandainya Al-Quran turun kepada salah seorang dari dua orang tersebut, Al-Walid Ibnu Mughirah atau Urwah Ibnu Mas'ud, maka kami akan menerima isinya. Tetapi karena Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang yatim, fakir, miskin, lagi dalam pemeliharaan Abu Talib, maka kami menolaknya. Nah, usul dan protes, tidak terima terhadap syariat ini, perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Kenapa saya ditakdirkan seperti ini dan seperti itu? Fal haula wala quwwata illa billah. At-tahakkumu 'ala Allah, yaitu al-iqtirahu 'ala Allah kama fil ayati laula nuzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayn 'azimin. Al-iqtirah, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat pada surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, laula nuzila hadzal Qur'anu. Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seseorang dari dua kabilah yang agung, memiliki kehormatan, kedudukan, lagi kekayaan ini? Kenapa tidak diturunkan pada salah seorang dari dua kabilah tersebut, Mekah atau Taif? Kalau Mekah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Taif Al-Walid bin Al-Mughirah, kalau Mekah Al-Walid bin Al-Mughirah, kalau Taif Urwah bin Mas'ud. Kan Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi min as-salahiyati wa hum ya'rifuna salahiyata. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang berada di dalam nabinya itu berupa maslahat, kebaikan, dan mereka yang lebih mengetahui tentang kebaikan itu ada di mana. Seakan-akan mereka yang mengetahui kebaikan itu ada pada Al-Walid Ibnul Mughirah atau kepada Urwah ibnu Mas'ud, tidak kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada wal iyadu billah istidraku 'ala Allah. Maka yang seperti ini wal iyadu billah termasuk istidrak. memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkritisi Allah Azza wa Jalla. Nah. Kama qalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Sebagaimana ucapan mereka pula ahlul jahiliyah. Laula, kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus. Nah. Tidak berangsur-angsur. Wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa yaquluna kayfa yufarriqu Allahu al-Qur'ana wa yanzilhu munajjaman. Mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala itu kok menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur, bertahap-tahap. Nah. Wa lam yanzilhu jumlatan wahidatan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus. Yatadakhaluna fima la ya'nihim wa fima la 'ilma lahum bih. Mereka itu ikut campur, yatadakhalun, nah, berupaya untuk ikut campur pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk mereka, dan juga tidak, mereka tidak memiliki keilmuan di dalamnya, tapi ikut campur. Bagaimana kok Allah itu menurunkan Al-Quran berangsur-angsur? Kenapa gak diturunkan sekaligus? Ini berarti juga menunjukkan bahwasannya sebelum Al-Quran, kitab suci itu diturunkan sekaligus. Nah, diturunkan jumlatan wahidatan. Injil, Taurat diturunkan sekaligus. Tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya munajjaman, mufarraqa, berangsur-angsur, bertahap. Nah, mereka orang-orang ahlul jahiliyah yatadakhalun, ikut campur dalam permasalahan yang bukan urusan mereka, juga mereka tidak memiliki keilmuan di dalamnya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala al-hikmata fi inzalil qur'ani mufarraqa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah di dalam menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dan bertahap tadi. Allah turunkan hikmahnya. Dan demikianlah bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang abas, yang sia-sia, yang berupa permainan semata. Enggak ada. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala terdapat hikmah di dalamnya. Nah. Taib. وقال الله سبحانه وتعالى برفرمان كذلك لنثبت به فؤادك. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur untuk mengokohkan, meneguhkan hatimu. Nah, dengan Al-Quran tersebut agar kokoh, menancap. Warattalnahu tanzi tartila, dan agar kami bisa membacakan Al-Quran itu kepadamu dengan cara tartil, perlahan-lahan, benar dan bertahap. Itu diantara hikmahnya, agar kokoh pada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga agar tatkala dibacakan itu bisa dengan benar, nah, bertahap dan pelan-pelan. Wala ya'tunaka bimatsalin, dan tidaklah datang kepadamu bimatsalin, dengan sesuatu yang ganjil, aneh, syubhat, kebatilan yang dibawa oleh orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, membawakan kepadamu wahai Muhammad syubhat batil. Tidaklah kebatilan dibawa oleh mereka. Illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami terangkan di dalam Al-Quran tersebut yang benarnya. Wa asana tafsira, dan kami jelaskan dengan sebaik-baik penjelasan. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya tidaklah syubhat yang dibawa oleh ahlul batil, syubhat apapun itu, kecuali di dalam Al-Quran terdapat bantahannya. Nah, mujmalan au tafsila, baik secara global maupun secara rinci, ada semuanya. Seluruh syubhat. Nah, sampai nanti akhir zaman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala muks. Dan Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan berangsur-angsur agar engkau membacakan Al-Qur'an tersebut kepada manusia, ala muksin, dengan cara bertahap, berlahan-lahan. Karenanya secara Allah turunkan secara bertahap. Turun 10 ayat Rasulullah SAW bacakan kepada sahabat. Nah, secara perlahan-lahan 10 ayat, mulai dari 1 ayat, nah, ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ala muks wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an tersebut dengan berangsur-angsur. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Al-Alam Ibn Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan di dalam risalah beliau Usul fi Tafsir, kitab Usul fi Tafsir. Nah, dan ini di antara ilmu perangkat, ilmu usul terkait dengan penafsiran Al-Qur'an. Jadi seseorang yang hendak menafsirkan Al-Qur'an, dia harus mengetahui perangkat-perangkat yang akan mendukung apa yang akan dia lakukan terkait dengan menafsirkan Al-Quran. Enggak semata-mata berbekal bahasa semata. Bahasa sudah tidak mumpuni, cara baca juga sudah tidak bagus, kemudian berani mendirikan majelis tafsir Al-Quran. Apa yang terjadi? Kesalahan aksar, kesalahan akan jauh lebih banyak dibanding yang benar. Kalau benar, itu bukan dikarenakan hasil penelitian, bukan, dikarenakan pas, qadarullah benar, kebetulan benar. Jadi asalnya orang yang seperti itu adalah keliru penafsirannya, karena dan memang banyak kekeliruan di dalamnya. Taib, harus mengetahui tentang asbab nuzul, kemudian ini termasuk ayat makiyah atau ayat madaniyah, surat makiyah atau madaniyah, kemudian juga sebab turunnya itu adalah ibtidai atau sababi. Taib, kemudian juga harus mengetahui tentang marja', tempat kembali dari dhamir itu kemana, iltifat dari dhamir, pergantian, yang ini pakai domir huwa, kok tiba-tiba setelahnya pakai domir anta misalnya, apa maksudnya. Belum lagi nanti kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, maka tidak semua orang bisa menjadi mufassir Al-Quran. Al-Alam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqa. Hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan bertahap. Kata beliau rahimallahu ta'ala, min taqsimil Qur'ani ila makki wa madani yatabayyanu annahu nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa. Dari pembagian Al-Quran, ada yang berupa makkiyah dan madaniyah, maka jelaslah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Di Mekah turun, ada yang turun. Di Madinah ada yang turun. Berarti kan Al-Qur'an diturunkan tidak dalam sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berangsur-angsur. Selama berapa tahun? 23 tahun. Subhanallah. 23 tahun. Nah, walinuzulihi ala hadzal wajhi hikamun katsiratun minha. Dan diturunkannya Al-Qur'an dengan cara seperti ini memiliki hikmah yang sangat banyak, di antaranya tasbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertama adalah memberikan keteguhan dan kekokohan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala alladziina, dalam ayat ini yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala surat Al-Furqan, ayat yang ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir itu mengatakan, laula nuzila, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan satu sekaligus? Nah. Ya'ni kadzalika nazalna mufarraqa. Taib kadzalika, demikianlah, yakni kadzalika nazalna mufarraqa. Orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus saja? Allah kemudian menjawab dan membantah, kadzalika, demikianlah. Kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap-tahap dan berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadaka, untuk mengokohkan, meneguhkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Warattalnahu tartila, dan agar kami bisa bacakan Al-Qur'an kepadamu itu dengan tartil. Dengan cara tartil, dengan perlahan-lahan, dengan cara benar. Wala ya'tunaka bimatsalin, dan dengan sebab kami turunkan Al-Quran bertahap-tahap itu, kalau kemudian ada syubhat, ada perkara yang aneh, yang ganjil, yang dibawa oleh orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, kami bisa menjelaskan, kami bisa turunkan ayatnya untuk membantahnya, menjelasnya, dan itu sebaik-baik penjelasan. Nah. Hikmah yang kedua, ayyashula 'alan nasi hifdhuhu wa fahimuhu wal 'amalu bihi haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an atau yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an. Hikmah yang kedua, diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur dan bertahap untuk memudahkan kepada manusia dalam rangka menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Kalau turunnya sedikit-sedikit, memudahkan bagi kita untuk menghafal, memahaminya, dan mengamalkan. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tidaklah kami mempelajari satu ayat hingga kami betul-betul memahami, kemudian bisa mengamalkan. Kalau memang bisa kita amalkan, baru kemudian menambah lagi satu ayat dibacakan Nabi, diajarkan, kami fahami, kami amalkan, kalau bisa diamalkan, baru kemudian nambah lagi. Memudahkan, yang demikian lebih mudah dibanding kalau turun sekaligus. Nah. Taib. 114 surat. 6666 ayat misalnya. Akan lebih sulit menghafalnya. Taib. Ini diantara hikmahnya. Haitsu yuqra'u 'alaihim, di mana dibacakan kepada mereka syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Secara perlahan, mudah menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, dan Al-Qur'an ini kami turunkan secara bertahap agar engkau membacakan Al-Qur'an itu kepada manusia dengan cara perlahan. Nah, sedikit demi sedikit, wa nazalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara perlahan-lahan. Hikmah yang ketiga, kata beliau, tansyitul himami liqabuli ma nuzila minal Qur'an wa tanfidhihi. Ma nuzila minal Qur'an wa tanfidhihi. Wa tanfidhuhu, berarti haitsu yatasyawwaqu an-nasu bilahfin wa syauqin ila nuzulil ayah la siyama inda ishtidadil hajati ilaiha kama fi ayatil ifki wal li'an. Tansyitul himam. Nah, yang ketiga, memberikan kesemangatan, memberikan kesemangatan untuk menerima apa yang diturunkan dari Al-Quran dan melaksanakannya. Nah, memberikan kesemangatan, himmah, kerinduan gitu. Nah, memberikan kesemangatan untuk menerima apa yang diturunkan dari Al-Quran dan untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kalau diturunkan bertahap, diturunkan misalnya bulan ini, nah, kemudian berhenti setelah menghafal, memahami, bisa melaksanakan, berhenti wahyu, timbul kerinduan. Timbul kerinduan, kok enggak turun-turun lagi ya ayat, kira-kira berikutnya apa nih Al-Quran ini, berkait dengan apa. Sehingga ketika turun memberikan kesemangatan untuk menerima, nah, apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, apa yang turun tersebut, semangat untuk menerima, tidak menolak, tidak berat, nah, menerima apa yang nanti turun, dan bersemangat pula untuk melaksanakan. Bersemangat pula di dalam melaksanakan. Berbeda kalau satu kaligus. Nah, taib. Haitsu yatasyawwaqun nas, di mana orang itu akan merindukan, tadi kita sebutkan, orang akan merindukan untuk turunnya ayat, terlebih kepada situasi-situasi yang membutuhkan turunnya ayat, seperti pada kisah Hadithul Ifq, kisah tentang kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadithul Ifq. Menunggu, kok ini bagaimana keputusannya? Benar enggak tuduhannya mereka? Waliyadu bila Aisyah telah berbuat yang kurang pantas. Nah, rindu ketika turun ayat dalam surat An-Nur yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka semangat untuk menerima dan mengamalkannya. Pun demikian terkait dengan li'an, ayat terkait dengan li'an, mula'anah. Mula'anah, suami istri, masing salah satu pihak menuduh bahwasanya telah melakukan perbuatan zina, tetapi pihak yang dituduh mengingkari. Pihak yang dituduh mengingkari, suami menuduh istrinya berbuat zina, atau sebaliknya istri menuduh suami berbuat zina. Tapi kedua pihak yang dituduh ini mengingkari, maka mereka saling mula'anah, saling melaknat, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali, dan yang 5 kali itu adalah laknat untuk dirinya kalau dirinya itu berdusta. Demi Allah kamu berbuat zina, demi Allah kamu berbuat zina, demi Allah, begitu sampai yang 5-nya. Nah, demi Allah, kalau saya berbohong, maka laknat turun kepada saya. Kemudian pihak yang tertuduh juga demikian, demi Allah ini dusta, demi Allah ini dusta, dusta. Sampai yang 5, nah, laknat akan turun kepadanya kalau dia berdusta, kalau dia yang berdusta. Maka ketika itu sudah pisah, langsung dibatalkan pernikahannya, difasakh namanya. Kalau sudah mula'anah, otomatis sudah fasakh, batal pernikahannya, kemudian tidak boleh menikah kembali selama-lamanya. Tidak boleh menikah kembali selama-lamanya. Nah, itu mula'anah. Kemudian tinggal ditunggu saja siapa yang mendapatkan laknat. Nah, dan nanti akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang dusta. Itu mula'anah. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Taib. Dalam surat An-Nur. Hikmah yang 4 adalah bertahapnya pensyariatan. Dengan turunnya Al-Quran bertahap-tahap, hikmahnya bertahapnya pensyariatan agama ini. Nah, hatta yasila ila darajatil kamal, hingga kemudian mencapai tingkatan yang sempurna dalam syariat ini. Tidak langsung, nah, tetapi bertahap. bertahap dalam pensyariatan. Seperti pada ayat tentang khamr. Ayat tentang khamr tidak langsung khamr haram misalnya. Kalau diturunkan sekaligus langsung khamr haram, tidak. Tapi bertahap pensyariatannya. Nah, bertahap. Taib. Yang awalnya hanya untuk menjelaskan di sana ada madarat, madaratnya lebih besar. Memang ada manfaatnya khamr. Belum diharamkan, belum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad, di dalamnya itu ada dosa yang besar, kejelekan yang banyak, tapi juga ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi kejelekannya lebih banyak dibanding manfaatnya. Belum diharamkan, belum haram. Maka ayat ini seakan-akan sebagai ayat untuk mempersiapkan jiwa. Mempersiapkan jiwa. Nah, memang khamr ini ada manfaatnya, tapi kejelekannya lebih banyak. Sudah, jiwa tanamkan demikian. Kejelekan khamr lebih banyak, kejelekan khamr lebih banyak. Nah, kesiapan seakan-akan sebagai bentuk persiapan bagi jiwa untuk kemudian kalau turun ayat terkait dengan pengharamannya. Nah, kemudian tahapan yang kedua, mulai belum haram, tetapi mulai ada larangan. Ketika orang akan sholat, jangan dia minum khamr. Kalau minum khamr, jauhi sholat. Nah, bersama dengan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Nah, maka ayat yang ini seakan-akan sebagai bentuk ujian, tamrin, latihan, sebagai bentuk latihan bagi jiwa untuk meninggalkan khamr. Tinggalkan, belum semuanya ditinggalkan. Tinggalkan ketika engkau hendak melaksanakan sholat, tinggalkan, jangan minum khamr. Kalau yang tadi persiapan. Nah, kalau di sini ayat yang kedua ini dalam surat An-Nisa ini mulai. Nah, ada ujian untuk meninggalkan. Nah, sebagian. Taib. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 tentang pengharamannya. Nah, tentang pengharamannya. Pengharaman tentang khamr. Nah, maka pada ayat turun pada surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 92 ini, maka menjadi haram tentang khamr tersebut. Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh dikonsumsi. Taib. Ini diantara hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, kita kembali ke ucapan Al-Alamah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Sedikit lagi. Wa aidan liajli tashili liwaktil amali bihi. Demikian pula dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dan bertahap, supaya mempermudah ketika mengamalkan. Ketika mengamalkan. Walau nuzil al-Qur'anu jumlatan wahidatan mastata'an nasu al-amala bihi. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus, maka manusia tidak akan mampu untuk mengamalkannya. Wa kadzalika Allahu nazzalahu munajjaman 'ala hasabil waqa'i. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur dan bertahap-tahap itu sesuai dengan wakilnya, sesuai dengan keadaannya bagaimana. Nah, itu tadi hajah, kebutuhannya bagaimana. Kalau ada yang bertanya Nabi tidak bisa menjawab, Allah turunkan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Nabi tidak bisa menjawab. Allah turunkan ayat. Qul, katakan wahai Muhammad. Hiya mawaqitu linnas, itu adalah waktu-waktu manusia untuk beribadah dan juga untuk haji. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Rasulullah tidak bisa menjawab. Allah turunkan ayat, qul, katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakan wahai Muhammad, ini diantaranya. Turun sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Li ajli ayubayyina hukma kulla nazilatin au kulla hadisatin, supaya untuk menjelaskan hukum setiap nazilah, perkara-perkara yang baru, atau setiap ada peristiwa yang terjadi dengan turunnya bertahap tadi, menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Hadhihi hiya al-hikmatu fi tanzilil Qur'ani mufarraqa, ini diantara hikmah turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dan bertahap. Wa la yakhlu zamanu al-ana mimman hum ala hadhihi syakilati, dan zaman tidaklah kosong zaman ini, sekarang ini, dari orang-orang yang semodel dengan mereka, orang-orang ahlul jahiliyah. Pasti di setiap zaman itu ada orang-orang yang semodel dengan orang-orang ahlul jahiliyah. Yadadakhaluna fin nususi, ikut campur terkait dengan nas. Harusnya enggak begini ini. Ini namanya enggak adil ini. Nah, warisan perempuan dapatnya setengah bagian dari laki-laki, enggak adil. Padahal yang kerja itu perempuannya. Laki-laki di rumah pelihara burung, yang perempuan jualan di pasar kelewer. Ini ucapan orang yang dinisbahkan kepada cendekiawan muslim. Waliyadu billah. Yadakhaluna, ikut campur terkait dengan nas. Walidzakari mithlu hadzil unsayain, kata Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki mendapatkan dua bagian dari wanita. Wayaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulihi, memprotes apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam, annahu law kana an-nasu kada, sesungguhnya yang benar nasnya itu harusnya demikian, au kana al-haditsu kada wa kada, harusnya hadisnya itu demikian dan demikian. Nah, idza dakhala dubab fi ina'i hadikum, misalnya apabila masuk lalat di gelas kalian, maka celupkanlah, protes dia, harusnya bukan dicelup, dibuang, ganti baru. Fal haula wala quwwata illa billah. Nah, persis modelnya seperti orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, memprotes, ikut campur terkait dengan nas. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Memiliki pilihan yang lain. Tidak pantas yang demikian. La taqtarihu 'ala Allahi wa 'ala Rasuli, jangan kalian itu memprotes apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. 'Alaikum bil imani billah, yang wajib bagi kalian adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bima anzalallahu, dan beramal dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Dunal iqtirahati wal i'tiradati, tanpa kemudian iqtirahat, memprotes. Naam. Dan i'tiradat, naam, sama memprotes, mengusulkan, mengkritik, naam, dan seterusnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban seorang mukmin itu adalah mendengar dan mentaati apa yang datang dalam Al-Qur'an dan apa yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan asalnya tidak mempertanyakan apa hikmahnya ini. Tapi yang pertama dan utama, apabila idza ja'al khabaru minal Qur'ani wasunnah, apabila datang khabar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka yang wajib yang pertama dan utama adalah mengimaninya dan mengamalkannya. Adapun kalau kemudian tahu hikmah ini, itu ziyadatul ilm, tambahan pengetahuan. Tapi yang wajib dia tahu hikmahnya, dia tidak tahu hikmahnya, wajib untuk mengimaninya dan mengamalkannya. Nah, bahwasanya di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan, ada kenikmatan dan ada kasih sayang di dalamnya. Setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, yang apa yang telah Allah larang, kalau kita menjauhi maka di dalamnya juga terdapat kenikmatan. Sebaliknya kalau kita tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka di dalamnya itu terdapat kemurkaan Allah, di dalamnya terdapat bala, bencana, musibah. Nah, karena setiap orang yang tidak melakukan perintah Allah, bahkan menerjang larangan Allah, maka dia sejatinya telah mengubah keadaan dia dari kenikmatan menuju kepada bala, nah, musibah, dari keridhaan menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah mengimaninya dan mengamalkannya. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.